마비아지 We owe it. Wow. Segera sutresno. Jadi ada. Kacamata hitam bergaya siap pilih kau, siap pilih kau, siap pilih kau, siap pilih kau. Tiga. Wake up!